الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan dari At-Tafsir Al-Muyassar, di mana kita telah sampai pada surah Al-Qiyamah pada ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaannya untuk mengembalikan manusia setelah matinya, untuk mengumpulkan dan memperbaharui kembali tulang belulang mereka setelah sebelumnya dalam keadaan hancur. Qul ma yuhyil 'idham wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang itu dalam keadaan telah hancur? Maka katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada, itu mudah bagi Allah, apalagi untuk mengembalikan sesuatu yang asalnya sudah ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu yurid, ingin, liyafjura amamah, untuk selalu berbuat fajir, berbuat kerusakan amamah di hadapannya, yakni di masa-masa yang akan datang. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menjelaskan apa makna dari firman Allah, yuridul insanu liyafjura amamah, manusia ini ingin berbuat fajir di hadapannya. Kata beliau, yuqaddimu dzamba wa yuakhiru taubah. Dia lebih mengedepankan dosa. Jadi dia terus melakukan perbuatan dosa. Dan mengakhirkan taubat. Sehingga dia mengatakan, saufa atu, nanti saja saya bertaubat. Saufa a'mal, nanti saya akan beramal. Hatta ya'tiyahul maut ala syarri ahwalihi wa aswa'i a'malih. Sampai maut itu menjemputnya dalam kondisi dia dalam keadaan yang paling buruk, dan melakukan amalan yang paling buruk. La ilaha illallah. Nah, jadi taswif, inti dari perkataan Sa'id bin Jubair ini, bahwa yang dimaksud liyafjura amamah, di hari-hari, di masa-masa mendatang, yang dia dahulukan adalah perbuatan fajir, perbuatan dosa, taubat belakangan, nanti umur masih panjang, manfaatkan masa remaja katanya, mumpung masih muda. Siapa yang tahu kalau kamu itu matinya nanti di masa tua? Kematian itu tak seorang pun yang mengetahui kapan dia mati. Mungkin malam ini, mungkin besok, Sebab kematian itu tidak membedakan seorang itu kalau masih muda maka diakhirkan kematiannya. Tidak sama sekali. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, usia mereka yang jauh lebih muda. Fa idza jaa ajrun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi dia terus taswif. Dan ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum. Wakathirun minhum fasiqun. Jangan menunda-nunda taubat. Jangan seperti ahlul kitab. Dia terus menunda-nunda masa untuk bertaubat dan terus berbuat kerusakan. Sehingga mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah. Disebutkan oleh Ad-Dhahhak bahwa yang dimaksud liyafjur amamah ay al-amal, merasa hidup ini panjang jadi lupa dengan kematian, jadi dia selalu ingin berbuat fajir di masa-masa mendatang. Dia mengatakan a'ishu fa usibu minad dunya kada wa kada wa la yadhkurul maut. Aku masih hidup panjang umurnya, saya ingin mendapatkan dunia ini, itu, terus. Yang dia pikirkan adalah masa depan dunianya. Dan dia tidak mengingat yang namanya kematian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau menerangkan bahwa yang dimaksud liyafjura amamahu, yakni mendustakan hari kiamat. Takdzib ay yukadzibu bima amamahu min al-ba'ts wal hisab. Dia mendustakan apa yang ada di hadapannya dari hari kebangkitan dan penghisaban. Asal dari kata al-fujur, asal kata al-fujur adalah al-mailu, ya, menyimpang. Makanya orang yang fasik, orang yang kafir disebut fajir limailihi anil haq, karena jauhnya, menyimpangnya dia dari kebenaran. Dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan dari penafsiran ini. Liyafjur amamah intinya bahwa manusia ini terus berbuat dosa, enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk kembali kepada jalan Allah. Apakah perbuatan dosa itu yang menyebabkan dia kafir seperti mendustakan hari kiamat, atau dia terlena, dia tahu bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba, akan tetapi dia ya terlalu merasa nikmat dengan kehidupan dunianya, maka dia terlena dengan kehidupan dunianya. Liyafjura amamah, sehingga dia tidak memikirkan kematian. Dia merasa hidup itu masih lama. Maka dia mengakhirkan taubatnya. Allahul musta'an. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar dalam menjelaskan ayat ini, bal yuridul insanu liyafjura amama, ay bal yunkirul insanu al-ba'tha. Namun manusia itu mengingkari hari kebangkitan. Ya, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Liyafjura amama yani takdzib bil ba'th. Yuridu ayyabqa 'ala al-fujur. Dia ingin terus melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa fima yustaqbalu min ayami umurihi, dari masa-masa yang akan datang dari hari-hari umurnya. Nah, jadi ini mengumpulkan seluruh penafsiran yang disebutkan. Jadi dia mengingkari adanya hari kebangkitan, atau dia merasa nikmat dengan kehidupan dunianya sehingga dia lalai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Ragu dengan adanya hari kebangkitan. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya itu menyebabkan dia kekal di dunia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka ini sifat manusia wal'iyadzubillah yang rendah. Ya. Pikirannya mumpung. Mumpung masih ada umur. Mumpung masih hidup. Mumpung masih diberi umur. Semestinya mumpungnya itu diarahkan kepada yang baik, iya kan? Mumpung masih ada umur, ya manfaatkan. Karena kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir dari amalan kita. Waliyadzubillah, jangan sampai kemudian seorang menjadikan akhir kehidupan dia di dunia tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya. Ay yas'alu hadzal kafiru. Orang kafir ini mempertanyakan. Tapi rupanya pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk mengetahui jawaban. Pertanyaan takdzib. Itu maksudnya, pertanyaan mendustakan. Ya. Tidak setiap pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Ini pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya mendustakan. Nah. Ai mustab'idan qiyam as-sa'ah, menganggap mustahil tegaknya hari kiamat itu. Maka dia pun bertanya, ayyana yawmul qiyamah, ayyana yawmul qiyamah, ay mata yakunu yawmul qiyamah, kapan terjadi hari kiamat itu, kapan. Jadi pertanyaan itu bukan untuk mendapatkan jawaban, ya, nantang gitu, ayo kapan, kapan terjadi hari kiamat. La ilaha illallah. Sungguh sombong manusianya. Begitu banyak tanda-tanda, ya, yang telah disaksikan oleh manusia. Bahkan pada dirinya pun di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Namun manusia masih saja merasa nikmat dengan kehidupannya dan merasa jauh dengan yang namanya hari kiamat. Orang kalau sudah mati, faqad qamat qiyamatuhu, sudah tegak hari kiamatnya dia. Kalau sudah mati berarti sudah kiamat dia secara khusus. Tinggal menunggu, ya, hari-hari berikutnya menghadapi hari kiamat yang sebenarnya. Lalu menghadapi hari akhirah. Maka sebelum tibanya masa penentuan itu, ikhwan, manfaatkan masa-masa keberadaan kita di dunia. Ya, memperbanyak amal saleh. Hari kiamat itu pasti akan tiba. Ya. Dan telah banyak tanda-tanda yang dijelaskan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda hari kiamat, terus akan bermunculan satu demi satu dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, maka sebelum tiba masa itu, dan sebelum tiba kiamat kita masing-masing, maka hendaknya setiap manusia memikirkan apa yang akan dia persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya ikhwan, naktafi bihadza. Fa akhiru du'ana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.